Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله. Betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita peroleh dan dapatkan. Baik terkait dengan nikmat duniawiyah atau nikmat diniyah. Dengan curahan nikmat duniawiyah, kita mampu memasang niat untuk taqarrub ilallah azza wa jalla pada Idul Adha. Dengan punya kesiapan dan niat untuk berkorban sebagai sebuah upaya melalui nikmat di dunia ini kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sedekat-dekatnya. Dengan nikmat duniawiyah ini pula kita telah menyiapkan diri untuk menyambut hari-hari mulai dari awal hari Idul Adha atau 1 Zulhijjah, kesiapan untuk bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya, kesiapan untuk bersenang ria, kesiapan untuk bergembira bersama segenap saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Nikmat duniawiyah yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya bahwa betapa banyak kebaikan yang bisa kita peroleh dan kebaikan yang kita bisa raih melalui nikmat-nikmat duniawiyah yang telah Allah Azza wa Jalla bagikan kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk hambanya yang terpandai dalam bersyukur atas anugerah nikmat duniawiyah. Kita menggunakannya, kita memanfaatkannya pada jalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal, pada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya. Ibadallah, lebih dari itu, hari ini menjadi saksi Allah Azza wa Jalla menyaksikan bahwa kita telah mendapatkan nikmat diniyah. Kita bisa memenuhi panggilannya. Kita bisa memenuhi undangannya. kita bisa mewujudkan sebuah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih pantas dan lebih patut untuk kita meluangkan kesyukuran di dalam hidup ma'asyiral muslimin. Maka lebih dari itu semua, apa yang sekarang dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jalla dari pembagian nikmat diniyahnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada masing-masing kita sebuah kesiapan, sebuah rahabul qulub wan syirahus sudur, lapangnya hati dan juga keluasan dada, lapangnya hati untuk kemudian kita kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita siap untuk dibenahi, kita siap untuk dibimbing, kita siap untuk diarahkan, kita siap untuk kemudian dimarahi melalui kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Rahabul qulub wan sirahus sudur, lapangnya dada dan luasnya hati untuk menerima bimbingan-bimbingan Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, mengembalikan semua urusan hidup kepada Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, disitulah keselamatan, disitulah kebahagiaan yang hakiki, disitulah kemerdekaan, disitulah rifah, ketinggian, keagungan dan kemuliaan hidup ibadallah. Misdaqan liqaulillahi azza wa jal, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sesuatu apapun dan permasalahan, kalian kembalikan kepada Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ay, kembalikan kepada kitabullah, kembalikan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jika kalian benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu adalah lebih tepat, itu adalah lebih baik langkah yang kau lakukan, dan akan lebih baik dan lebih lurus nilai dan hasilnya di belakang. Allahu Azza wa Jalla ya ibadallah mengingatkan kita untuk kemudian kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Siapapun yang memperolehnya dan siapapun yang mendapatkannya, bahwa ini ada nikmat diniyah, nikmat agama, nikmat keselamatan, nikmat akhirat yang harus kita jaga selalu ibadallah. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam kama akhrajahu al-Imam Tirmidzi wa shahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala dari sahabat Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, laqad taraktukum shay'aini lan tadhillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua persoalan, dua hal yang jikalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faya ibadallah, barang siapa yang menjumpai dan menemukan pada dirinya ada kesiapan untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, faabshir ya abdallah, bergembiralah engkau wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bushra kebaikan, ini adalah bushra kabar gembira keselamatan di dalam hidup dunia dan juga akhirat. Nikmat yang kedua, nikmat diniyah, yaitu as-sair ala nahji salafina salih ridwanullah alaihim ajma'in, berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh para pendahulu kita yang saleh, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, di dalam mengamalkan kedua kandungannya sebagaimana mereka mengamalkan, berjalan di atas jalan yang mereka tempuh, maka ini merupakan nikmat diniyah yang Allah Azza wa Jal ingin membukakan al-khair, kebaikan pada setiap individu orang Muslim dan muslimahnya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam telah menyebutkan adanya kesiapan dan juga ketundukan dan kepatuhan untuk kembali kepadanya adalah sebuah kemerdekaan manusia untuk bisa lepas dari raqil ibad, yaitu perbudakan manusia, bisa lepas dari perbudakan hawa nafsu kita, bisa lepas dari perbudakan kemauan dan keinginan kita yang jelek dan buruk, bisa lepas dari perbudakan iradat, niat su, niat yang jelek di dalam hidup kita ya ibadallah. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, "Sataftariku ummati 'ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah." Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, umatku akan tercabik-cabik menjadi 73 golongan. Semuanya ada dalam ancaman neraka. Semuanya ada dalam hukuman Allah Azza wa Jalla. Kecuali satu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, hiyal al-jama'ah. Siapa mereka al-jama'ah ini? Satu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menjelaskan di dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Faya ibadallah, hari ini sebuah saksi di dalam hidup, yaitu dipersaksikan oleh Allah Azza wa Jalla dan malakutis sama, bahwa kita sedang mendapatkan nikmat diniyah untuk kemudian kesiapan berjalan di atas jalan para pendahulu kita yang soleh. Disinilah kemerdekaan hidup. Disinilah rif'ah, ketinggian ibadallah. Yang ketiga, termasuk dari nikmat diniyah adalah luzumu gharzi akabiril ulama, yaitu selalu berada dalam bimbingan warasatul anbiya, pewaris-pewaris para nabi, akabirihim, orang-orang besar dari kalangan mereka, besar ilmunya, besar umurnya, besar pengalamannya, besar ketakwaannya, besar kesabarannya, besar keikhlasannya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani fil Awsat dan Al-Imam Al-Hakim, wa qala sahihun ala syarti Muslim, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang besar di antara kalian. Man haula? Ulama warasatul anbiya ibadallah. Al-barakah yang dimaksud, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-barakatu, kata beliau, husulul khairi wa nama'uhu wa dawamuhu, tercapainya seseorang menuju kebaikan di saat dia berada dalam bimbingan akabirul ulama, dalam bimbingan para ulama, akan terwujud al-khair. Yang kedua, wa nama'uhu, akan terus berkembang kebaikan pada dirinya. Yang ketiga, wa dawamuhu, dan terus terpelihara kebaikan itu di saat mengembalikan urusannya kepada akabirul ulama, terlebih dalam persoalan dan permasalahan kekinian yang tidak semua orang punya kesanggupan dan kemampuan untuk bergelut atau masuk di dalamnya. Mungkin karena dangkal ilmunya, mungkin karena takutnya, lemah takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, lemah ilmunya, lemah ibadahnya, lemah ketakwaan yang sanggup untuk kemudian bergelut dengannya. Akabirul ulama maka mengembalikan urusannya dalam persoalan kekinian kepada mereka. Disitulah kebaikan yang akan diperoleh. Disitulah nama bertumbuh kembangnya kebaikan. Maka disitulah ya ibadallah dawamuhu, terjaganya kebaikan itu. Barakallahu fikum. An-Nabiyu alaihi salatu wassalam kama akhrajahul imam Abu Dawud, imam Ibnu Majah, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lis syarr. Sesungguhnya dari barisan manusia ini ada orang yang akan membukakan pintu-pintu kebaikan dan ada orang yang akan menutup pintu-pintu kejelekan dan kejahatan. Sebaliknya kata Rasul alaihi salatu wassalam, inna minan nasi mafatiha lis syarr maghaliqa lil khair. Dari barisan manusia ini ada orang yang akan membuka pintu-pintu kejelekan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair. Sungguh amat beruntung dan berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan. Wa wailun, dan celaka serta celaka orang yang Allah jadikan sebagai mafatih hasyar, kunci untuk membuka kejelekan dan kejahatan. Ala yadaihi, melalui tangannya ya ibadallah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ketiga nikmat diniyah ini merupakan hurriyatul insaniyah, kemerdekaan individu orang, warifatu, dan ketinggian hidup. Dengan tiga nikmat besar inilah Allah Azza wa Jalla mengangkat, Allah Azza wa Jalla dengan ketiga perkara ini merendahkan kaum dan mengangkat kaum ibadallah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka sungguh barakallahu fikum sebuah kebahagiaan di saat Allah Azza wa Jalla menganugerahkan nikmat duniawi kita pergunakan dalam ketaatannya, dan di saat kita dianugerahkan nikmat diniyah kita mencoba untuk menjaganya di dalam hidup ibadallah. Maka dengan terakhir ini atau nikmat yang terakhir, Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala mengatakan, hum, mereka adalah sirajul ibad. Para akabirul ulama, para ulama itu merupakan sirajul ibad, lenteranya hamba-hamba, wa manarul bilad, dan ikonnya sebuah negeri, kebahagiaan, kesenangan, barokat di negeri itu, biwujudi haula'il ulama, dengan keberadaan para ulama waratsatul anbiya. Yang ketiga, kata beliau barakallahu fikum, wa qiwamul ummah wa manabi'ul hikmah wa hum ghaidus syaitan. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, keberadaan para ulama itu merupakan tonggak dari kehidupan umat, merupakan tonggak dan fondasi berdirinya kebahagiaan umat dan keselamatan mereka. Bahwa dengan wujudnya para ulama terbuka muncul manabi'ul hikmah, dan juga keberadaan mereka benar-benar mendatangkan murka syayatin. Kenapa ya ibadallah? Bihim, dengan mereka tahya kulubu ahlil haqi, dengan keberadaan mereka hidup hati para pengikut kebenaran. Watamutu kulubi ahli zaygh, dan matinya hati orang-orang yang punya bibit penyimpangan di dalam hati mereka. Masaluhum fil ardi kamathalin min nujumu fis sama'i, permisalan dan permisalan mereka dan keberadaan mereka bagai di muka bumi ini, bagaikan bintang-bintang yang ada di langit. Famata tamasat kayuida tamasat an-nujumu tahayyaru, apabila padam bintang-bintang tersebut, hamba-hamba ini akan menjadi bimbang, bingung. Dan apabila kembali asfaru anha dhalam, kembali lagi bersinar kegelapan itu, tabassaru absaru, mereka menjadi orang yang melek, mereka menjadi orang yang melihat. Gambaran al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama. Ibadallah, kita merasakan sebuah musibah di dalam hidup. Di saat nikmat dunia itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa merasakan kesedihan sebagaimana sedang dirasakan oleh saudara kita. Banyak hal yang nikmat nikmat duniawi itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, semoga Allah Azza wa Jalla selalu menegur sapa kita dengan berbagai cara atau berbagai barakallahu fikum langkah dan kemauan dan kemasyiatuhu di atas hikmah dan ilmunya, untuk kemudian kita selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa sedih jikalau musibah terkait dengan diambilnya nikmat dunia, hilang harta kita, lenyap rumahnya kita, hancur lebur barakallahu fikum perekonomian kita, semua adalah sebuah musibah yang menjadikan kita bersedih, ya ibadallah. Namun perlu kita ingat, semua bentuk musibah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di sana ada ulah tangan manusia. Nikmat dunia diambil, di sana ada ulah tangan manusia. Walaupun itu merupakan sebuah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah Azza wa Jalla, tiada musibah yang menimpa seseorang hamba di dunia atau pada jiwa mereka, melainkan itu berada dalam sebuah ketentuan, kata Allah Azza wa Jalla. Ibadallah, bersamaan dengan Allah menyebutkan sebuah musibah, jikalau nikmat dunia itu diambil dan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan bahwa di sana ada ulah tangan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apa yang menimpa kalian dari musibah itu memang semata-mata diakibatkan karena ulah tangan kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Fa ya ma'syaral muslimin, Allah Azza wa Jalla mengingatkan para pejuang-pejuang agamanya. Di saat perang Uhud, Allah memberikan sebuah kekalahan di awal pertama kali, barakallahu fikum. Sampai kemudian Allah mengingatkan nabinya alaihi salatu wassalam dengan peristiwa ini. Ma asabatkum min musibatin, apa yang telah menimpa kalian dari musibah, sungguh kalian telah menimpakan kepada mereka musibah. Maka tidak ada menjadi penyebab musibah ini kecuali apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu, ya ibadallah, kita harus bersedih di saat nikmat itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Namun kesedihan itu kita mencoba untuk kemudian melahirkan sebuah kebajikan, yaitu mengarah barakallahu fikum pada diri kita sendiri untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya ibadallah, begitu mengerikan dan begitu menakutkan terkait dengan dicabutnya nikmat duniawi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada segenap saudariku, bahwa kalau itu mengundang kesedihan pada diri kita, bagaimana lagi jikalau nikmat diniyah diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Al-haq itu adalah wadih, kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, kebatilan adalah sebuah kebatilan. Musibah yang sangat besar jikalau seseorang sudah tidak bisa lagi menilai antara al-haq dan batil. Tidak bisa menilai antara kesalahan dan kekeliruan dan juga kebenaran. Sudah tidak mampu lagi untuk kemudian melihat semuanya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah musibah yang besar di dalam hidup ya ibadallah. Wa musibah a'zam min dhalik. Musibah lebih besar lagi di saat kita terjatuh di dalam kesalahan. Di saat kita terjatuh di dalam kekeliruan. Di saat kita terjatuh di dalam kesesatan. Wa min a'zami dhalik. Yang kedua, lebih besar dari yang pertama. Di saat adanya al-muyul, adanya kecenderungan kepada kebengkokan, kecenderungan kepada kesalahan, kecenderungan kepada al-dhalalah, kesesatan. Ini adalah musibah yang kedua. Lebih besar lagi dari musibah yang menimpa mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dia terjatuh di dalam kesalahan. Bisa dia nimbrung bersama kesalahan. Dan juga dia tidak bersalah, tetapi memberikan pembelaan terhadap kesalahan. Sebuah musibah yang menakutkan dan mengerikan dalam perjalanan nikmat diniyah yang didapatkan oleh seseorang. Oleh karena itu, kita kembali kepada diri kita sendiri. Kita kembali kepada diri kita sendiri untuk melakukan koreksian. Kalau perlu kita membongkar dari awal, kita bongkar untuk mengejar mereka-mereka yang menjadi pemandu kita di dalam dakwah ilallah azza wa jalla. Akabirul ulama. Mereka-mereka adalah orang-orang yang sudah mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk kemudian tegaknya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan berguna dan bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Kita harus benar-benar menjaga nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bita'atihi, dan kita menjaga nikmat diniyah bita'ati wastiqamatih, dan istiqamah di atas ketaatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentunya semoga Allah Azza wa Jalla, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbal Arshil Azim ayyatawallana, untuk kemudian membantu dan menolong kita. Wa ayyaja'alana mubarakan aynama kunna, menjadikan kita berberkah dimanapun kita berada. Wa yaj'alana mimman u'tiya syakar wa idza ubtuliya sabara wa idza naba istaghfar, masuk dalam orang yang bila dia melakukan, bila dia diberi, dia termasuk orang yang pandai berterima kasih. Bila dia diuji, termasuk kita orang yang pandai bersabar. Dan bila kemudian terjatuh di dalam kesalahan, menjadi orang yang gampang untuk istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.